silih berganti, berjalan tiada henti. Siapa yang dapat menunda, apalagi memundurkannya? Waktu terus maju, mencatat apa yang ada. Pertanyaan penting bagi semua kita, catatan apa yang sedang kita buat? Supaya kita penting berhati-hati, jangan-jangan catatan keributan yang ada. Damai yang penuh harus diusahakan dari waktu ke waktu. Tak boleh abai untuk mewujudkannya. Jangan sampai membuang waktu yang sia-sia. Karena damai hanya merupakan pembicaraan belaka. Jadi mari kita berpacu dengan waktu, berlomba mengukir damai. Tak usah pusingkan mereka yang tak mau melakukan, karena Anda tidak sama dengannya. Lakukan apa yang semestinya, biar sejarah mencatat. Di dalam waktu, Anda sungguh telah berkarya secara luar biasa. Jadi, mari bersama, berpacu berlomba dalam waktu, untuk damai yang penuh, bukan sekedar kisah, apalagi kepalsuan yang ada di sana. Jadilah orang-orang yang sungguh bertanggung jawab atas waktu, sehingga sejarah terukir, Anda pembawa damai di sepanjang sejarah. Tidakkah Anda menginginkannya? Kalau ya, jangan hanya berpangku tangan, duduk sekedar berangan. Bangun, ayunkan langkahmu, berlomba dalam waktu, menangkan kompetisi. Bagaimana menjadi seorang yang membawa damai di tengah kehidupan yang penuh dengan keributan, sehingga Anda memang berbeda. Tahu memakai waktu. Bersama saya, Bigman Sirait.